fiqhi kitabus shalah babun fi syurutis shalah, bab di dalam pembahasan syarat-syarat salat. Sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan azan dan iqamat. Apa artinya syarat? Asyartu lughatan al-alamah. Syarat secara bahasa adalah tanda, alamat. Wa syar'an, secara syariat, ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidhatihi. Syarat itu secara syariat adalah sesuatu yang mengharuskan tidak ada jika sesuatu itu tidak ada. Yani, yang mengharuskan, yang disyaratkan itu tidak ada jika dia tidak ada, dan tidak mengharuskan ada atau tidak ada jika syarat itu ada. Saya ulangi, ma yalzamu min wujudihil adam, min adamil adam, ma yalzamu min ada min adamil adam, yaitu sesuatu yang mengharuskan ketidakadaannya disebabkan syarat itu tidak ada, dan tidak mengharuskan ada atau tidak ada disebabkan syarat itu ada. Orang masuk SMA syaratnya tamat SMP, memiliki ijazah SMP, maka jika dia tidak memiliki ijazah SMP, yang disyaratkan apa? Masuk ke SMA. Karena dia tidak memiliki syarat yaitu ijazah SMP, maka dia tidak bisa mendapatkan masuk SMP, masuk SMA. Namun ketika dia memiliki ijazah SMP, tidak mesti dia masuk SMA atau tidak masuk. Baik, salah satu syarat dari solat adalah wudu. Orang yang tidak memiliki syarat, maka tidak ada yang disyaratkan. Orang yang tidak memiliki wudu, maka tidak ada solat. Tapi orang yang memiliki wudu, tidak mesti dia sholat, dan tidak pula mesti dia tidak sholat. Tapi ketika dia tidak memiliki wudu, mesti tidak ada sholat. Kalau dia sholat tidak sah. Sebagaimana orang tidak ada memiliki ijazah SMP, walaupun dia masuk ke dalam lokal enggak diterima, enggak dianggap. Nah, ini namanya syarat. Jadi jika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Jika syarat ada, tidak mesti yang disyaratkan itu ada atau tidak ada. Ya, setiap orang berwudu tidak mesti dia bersolat. Tapi ketika dia tidak punya wudu, tidak boleh solat. Itu namanya syarat. Baik. Wa syurutus shalah, syarat-syarat salat, ma tatawaqqafu sihhatuha 'alayha ma'al imkan. Syarat-syarat salat itu adalah sesuatu yang menyebabkan keabsahan sholat itu tergantung dengan keberadaannya. Disertai dengan kemungkinan atau kemampuan. Disertai dengan kemampuan. Jika dia mampu, mungkin dilakukan, tapi dia tidak lakukan, maka sholatnya tidak sah. Saya ulang, syarat-syarat sholat adalah sesuatu atau faktor yang mana keabsahan sholat itu tergantung dengan keberadaannya. Jika dia ada, sholatnya sah. Jika tidak ada, sholatnya tidak sah. Walissalati syurutun la tasihu illa biha idza udimat aw ba'daha lam tasihha as-salatu. Salat memiliki syarat-syarat di mana salat itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Jika syarat-syarat itu tidak ada atau sebagiannya tidak ada, maka sholat itu tidak sah. Jadi syarat-syarat yang akan kita pelajari ini, jika satu dari syarat itu tidak ada, sholatnya tidak sah. Apalagi kalau semuanya tidak ada. Yang pertama, dukhulu waqtiha. Syaratul awal, dukhulu waqtiha, masuknya waktu salat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin, kewajiban yang telah ditentukan waktunya, kitaban mauquta, sesuatu yang diwajibkan yang sudah ditentukan waktunya. Ai mafrudan fi awqatin muhaddadah. Maksudnya sesuatu yang diwajibkan, yang difardukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, muhaddadah, yang telah dibatasi. Fattawqitu huwa tahdid. Penempatan waktu itu adalah pembatasannya. Waktu itu berarti pembatasan waktunya. Waqad waqqatallahu as-salata, Allah sungguh telah menetapkan batasan waktunya. Bimakna anna subhanahu haddada laha waqtan minaz zaman. Yani maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan bagi solat itu waktu tertentu dari masa. Ada waktu tertentu dari masa, zaman. Waqad ajma'al muslimuna 'ala anna lis-salawatil khams awqatan makhsusatan mahdudatan la tujzi'u qablaha. Kaum muslimin telah sepakat bahwa salat lima waktu itu memiliki waktu-waktu yang khusus yang telah ditentukan, dibatasi, di mana solat itu tidaklah sah jika dikerjakan sebelum waktunya. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, as-salatu laha waqtun syaratahu Allah laha la tasihu illa biha. Salat itu memiliki waktu yang Allah telah syaratkan bagi salat tersebut, di mana salat tidak sah kecuali dengan waktu tersebut. Fasalatu tajibu bidukhuli waqtiha. Salat itu wajib dengan masuknya waktu salat. Salat zuhur jam 12 sudah wajib? Belum. Jam 12 lewat berapa? 26. Kurang lebih. Jam 12 lewat 26 masuk waktu wajib salat. Ya. Jadi salat itu baru dia wajib dengan masuknya waktu salat yang telah ditentukan. Ya qauli ta'ala aqimis salata lidulukis syamsi. Dalam surah Isra ayat 78. Tegakkanlah salat li disebabkan dulukis syamsi, tergelincirnya matahari. Jadi matahari dari timur sampai di atas kepala belum wajib. Tergelincir ke barat sudah wajib masuk waktu sholat. Apakah kita lihat langsung atau tidak kita lihat langsung, tapi kita yakin dia sudah tergelincir ke barat, wajib sholat. Kalau puasa, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah disebabkan melihatnya. Sebab ini dikaitkan dengan perbuatan melihat. Kalau seandainya kita melihat, baru puasa. La tasumu hatta tarauh. Jangan kalian sholat puasa sampai kalian melihatnya. Ya. Kalau untuk sholat tidak, Allah tidak katakan aqimis sholata li ru'yati duluki syamsi, tidak. Ini perbedaannya. Kita mengetahui dengan hisab, kita mengetahui dari informasi, kalau saya sudah tergelincir sudah masuk waktu, sudah wajib. Tapi kalau puasa tadi dikaitkan dengan melihat. Jika tidak melihat, sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Maka tidak ada argumen bagi orang yang mengatakan aqimish shalata lidulukis syamsi, untuk hisab masuk Ramadan. Baik. Waqad ajma'a al-ulama 'ala fadilati al-ityan bis-salati fi awwal waqtiha fil jumlah. Secara umum ya, ulama telah sepakat secara umum akan keutamaan mengerjakan sholat di awal waktunya. Jadi secara umum di awal waktu itu utama. Di antara dalil dan argumen yang dipakai, surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berpacu-paculah untuk mengerjakan kebaikan. Sholat adalah dari kebaikan, menyegerakannya termasuk dari berpacu-pacu dengan kebaikan. Surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kepada pengampunan dari Rabbmu. Surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani secara umum semakin cepat ya, lebih awal lebih bagus. Di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha. Nabi ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, mengerjakan sholat pada waktunya. Kalau pada waktunya ini lebih umum, tapi ada satu riwayat yang lain dikatakan, as-salatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'ala shalawat, jagalah salat-salat itu. Wa min al-muhafazati 'alaiha ityanu biha awwal waqtiha, bentuk dari kita menjaga salat adalah mengerjakan salat di awal waktu. Kita mau menjaga nih, gimana cara menjaga? Datang langsung dikerjakan. Nah itu. Wassalawatul mafrudat khamsun fil yawmi wa laylah, salat yang fardu itu 5 kali sehari semalam. Likulli salati minha waqtun munasib, waqtun munasibun ikhtarahu Allahu laha, masing-masing salat itu memiliki waktu yang cocok, yang selaras, yang Allah pilihkan untuknya. Jadi penempatan sholat ini dan waktu-waktunya itu adalah ketetapan Allah, dan yang ditetapkan oleh Allah itu sangat tepat dan cocok. Yatanasabu ma'a ahwalil ibad, sangat cocok dengan kondisi hamba. Bihaitsu yu'addun hadhihi shalawati fi hadhihi al-awqat, di mana mereka menunaikan salat-salat ini pada waktu-waktu tersebut. Wala tahbisuhum an a'malihim al-ukhra, di mana salat itu tidak menghalangi atau menahan mereka dari amalan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain. Jadi kalau kita cermati waktu-waktu sholat itu sama sekali tidak mengganggu aktivitas kerja. ya, tidak mengganggu aktivitas kerja. Bal tu'inuhum 'alaiha, malahan waktu salat itu membantu mereka di dalam beraktivitas. Wa tukaffiru 'anhum khatayahum allati yusibunaha, malahan salat-salat tersebut menghapus dosa-dosa mereka yang menimpa mereka. Faqad syabbahaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nahril jari, Nabi telah memberikan perumpamaan salat itu dengan sungai yang mengalir di depan pintu. Keluar dari pintunya sungai-sungai, langsung sungai. Alladhi yaghtasilu minhu al-insanu khamsa marratin fala yabqa min daranihi syai'un. Di mana seseorang mandi dari sungai itu 5 kali, maka tidak ada sedikit pun dari dakinya yang tersisa. Kalau kita buat aja deh, salat subuh mandi dia bersih, zuhur kerja aktivitas mandi dia bersih dari kotoran kerjanya, asar mandi lagi dia, ya, maghrib mandi lagi, isya 1.30 setelah maghrib mandi lagi dia, dibersihkan. Ya, kita aja mandi 2 kali dalam sehari, ya, kita sudah merasa bersih masalah. Bagi orang Arab sudah risih dia, kok kemandi-mandi sini. Ya? Karena mandi mereka itu, ya, tidak seperti Indonesia. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan solat 5 waktu itu bagaikan sungai mengalir di hadapan pintu rumah kita, yang dia akan menghapus dosa-dosa. Dan waktunya sangatlah cocok. Ya, baik. Sekarang jam berapa orang bangun? Hatta orang kafir pun tidak ada yang bangun jam 9. Ya, orang kafir tidak ada bangun jam 9. Bangun mereka pagi, mungkin jam 6 atau jam 5. Coba lihat. Taib, masuk bekerja. Ketentuan kerja jam 12 istirahat sampai jam 1. Subhanallah, tempat dia untuk beristirahat sholat. Ya, orang kafir pun mengikuti gitu loh. Memang waktunya tepat gitu. Kerja dia lagi. Datang asar. Ya, sholat. Waktu sholat 1/4 jam. Menyegarkan lagi dia untuk beraktivitas. Baik, coba kita lihat. Wa hadhil mawaqit kama yali. Waktu-waktu itu atau waktu-waktu ini sebagaimana berikut ini. Salat zuhur. Wa yabda'u waqtuha bi zawali asy-syamsi ay mailiha ila al-maghribi an khatt al-musamata wa huwa ad-duluk al-madhkur fi qawli ta'ala aqim as-salata liduluki asy-syams. mulai waktunya, waktu zuhur, dengan tergelincirnya matahari, yakni condongnya matahari ke barat dari garis tengah, dari senternya, ya, condong ke barat sudah, berarti sudah masuk. Itulah yang maksud dengan duluk, yang ada dalam Al-Quran, yang disebutkan Al-Quran, aqimish sholata li duluki syams, tergelincirnya matahari, condongnya matahari ke barat. Bagaimana cara mengetahuinya? Wa ya'rafu az-zawalu bi hudusi adh-dhilli fi janib al-mashriqi ba'da al-in'idamihi min janib al-maghrib. Diketahui zawal itu, condongnya matahari ke barat itu, dengan terjadinya bayangan di sisi timur yang sebelumnya tidak ada, ya, yang mana cahayanya dari barat. Jadi kalau kita timur ke sana, nah, ketika matahari di sini enggak ada bayangan di bagian timur, pas di tengah-tengah cahayanya di bawah, apa, bayangnya di bawah. Ketika dia sudah, ya, condong ke barat, mulai ada bayang di arah timur. Kalau sudah ada bayangan, itulah namanya menunjukkan tanda masuknya waktu zuhur. Wa yamtaddu waqtu adh-dhuhri ila an yasira dhillu asy-syai'i mithlahu fi at-tul. Waktu ini berlanjut panjang, ya, sampai waktu zuhur ini berlanjut sampai bayang-bayangan sesuatu menjadi seperti benda di dalam panjangnya. Jadi berarti bayang-bayangnya, kalau di sini barat, bayang-bayangnya sudah sampai sepanjang benda. Ya, bayang-bayangnya sepanjang benda. Thumma yantahi bidzalik, dengan demikian kalau sudah sepanjang benda habis waktu. Tapi perlu diketahui, terkadang ada yang saatnya matahari dalam waktu-waktu tertentu dia selalu punya bayangan. Itu namanya faid. Bayang yang tidak bisa hilang. Mungkin posisinya, ya, posisinya. Kadang-kadang kalau misalkan musim dingin, ya, maka matahari kalau di Arab itu di bagian selatan. Musim panas, matahari bagian arah ke utara. Nah, maka walaupun tengah hari pun matahari ini, apa, bayang-bayang ini tetap ada bayangannya di sini. Namun, ini berapa ukuran fai-nya? Bayangan yang selalu mengikuti benda tadi, yang paling minimnya, dari situlah diukur sepanjang bendanya. Jadi tidak langsung di posisi kalau ketika ada bayangan yang tetap tadi. Kecuali kalau dia gateh, ya, di atas, betul-betul di atas kepalanya, maka dia tidak ada fai, tidak ada bayangan, maka langsung dengan posisi benda itu dipanjangkan begini. Tapi kalau seandainya ada bayangan kecil yang selalu, nah, maka dari ukuran bayang kecil itu baru diukur sepanjang benda. Hal ini disebabkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur, idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi, rawahu Muslim. Waktu zuhur itu apabila matahari sudah condong dan bayang-bayangan seseorang sama panjangnya, maksudnya sampai bayang-bayang seseorang seukuran badannya, itu dari awal ke akhirnya. Wa istahabbu ta'jiluha fi awal al-waqti, maka solat zuhur ini dianjurkan untuk menyegerakan di awal waktu. Ya. Illa fi syiddatil har. Kecuali dalam keadaan musim panas yang sangat panas. Fa yustahabbu ta'khiruha ila an yankasiral har. Maka dianjurkan untuk mengakhirkan waktu itu sampai panasnya berkurang. Kalau seandainya panas sekali jam setengah satu, musim panas misalkan bulan Juni, bulan Juli, ya, maka kadang-kadang tempat saya bekerja dulu itu sampai di, saya taruh termometer itu di jendela, itu bisa 46. Kalau di bawah cahaya matahari kadang-kadang bisa di bawah 50, di atas 50 malah. Nah, musim panas yang kayak gini maka pelaksanaannya diundur. Kapan? Sampai cahaya matahari itu merasa berkurang. Kalau seandainya asarnya sampai setengah empat, maka bisa dilaksanakan yang tepatnya itu adalah pada waktu jam tiga. Diakhirkan ke akhir waktu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syaddal harru fa'abridu bis-shalah." Jika panas bersangatan, maka kerjakanlah solat pada waktu yang dingin. Ya, berkurang dulu panasnya. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya terik matahari itu bagian dari luapan atau lidahnya api neraka. Hawanya api neraka. Baik. Kenapa harus dimundurkan? Karena orang ketika dia sholat pada saat sangat panas. Masjid Nabi dulu bagian depannya hanya diatap dengan daun atau dengan pelepah korma. Enggak ada tikar, enggak ada AC, enggak ada pasirnya atau tanahnya, panas. Diringankan dulu panasnya baru dikerjakan sholat supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, bagaimana akan sholat khusyuk kalau seandainya panas, gerah dan seterusnya? Karena sholatnya orang mukmin itu adalah khusyuk. Ya, alladzina fi sholatihim khashi'un. Taib. Kalau pada musim panas yang bersangatan, lalu masjidnya ada AC, tertutup, di dalamnya nyaman, atau di rumahnya ada AC, perlu enggak kita mengundurkan sholat tadi ke akhir waktu? Enggak. Enggak perlu lagi. Karena ilat kenapa dia diundurkan sudah tidak ada. Kalau di luar dia berjalan mungkin pergi berangkat lagi dengan mobil yang ada AC-nya. Ya. Sudah sampai ke masjid ada AC-nya. Maka ketika ilatnya tidak ada, maka dia kembali kepada yang pertama, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Baik, kita sudah selesai waktu zuhur. Jadi intinya waktu zuhur mulai dari tergelincir matahari ke barat sampai bayang-bayang sepanjang benda. Yang kedua, sholatul asr, sholat asr. وَيَبْدَأُ وَقْتُهَا مِنْ نِهَايَةِ وَقْتِ الظُّهُرِ أي من مصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى إصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. Mulai waktunya setelah atau berakhirnya waktu zuhur. Berakhir waktu zuhur berarti itu langsung disambung oleh waktu asar, yakni mulai dari bayang-bayangan setiap benda sepanjang benda itu. Ya, itu mulai di itu berlanjut sampai kepada matahari cahayanya menguning, isfirar asyams. Menurut pendapat yang sahih dari perbedaan pandangan ulama, ya, wisanu ta'jiluha fi awal al-waqt, dianjurkan untuk menyegerakannya di awal waktu. Wa hiya salatul wusta allati nassallahu 'alayha li fadliha. Dia adalah solat wusta yang telah dikatakan oleh Allah akan keutamaannya. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala salawati was-salatil wusta." Jagalah solat-solat lima, solat-solat dan solat wusta. Waqad thabata fil ahadits anna salatul 'ashr. Telah ditetapkan dalam beberapa hadis bahwasanya itu adalah solat asr. Baik. Syekh di sini tidak merinci waktu. Solat sampai pada waktu isfirar, waktu menguningnya cahaya matahari, ini waktu bagi orang yang tidak memiliki uzur. Itu akhirnya, yaitu waktu ikhtiar. Sebagian pendapat ada lagi mengatakan waktu ikhtiar itu sampai bayang-bayangan dua kali lipat benda. Setelah itu ada waktu dari bayang-bayang dua kali lipat benda sampai isfirar. Itu adalah waktu yang boleh dikerjakan. Setelah dari isfirar sampai tenggelam matahari, itu adalah waktu lil udhur. Waktu bagi orang-orang yang memiliki udhur. Contoh, ada orang musafir baru bisa dia berhenti pada waktu itu. Atau orang ibu-ibu atau wanita yang haid waktu pada saat itu baru dia waktu itu baru dia suci, maka waktunya boleh dia mengerjakan sholat sampai sebelum matahari terbenam dia mendapatkan satu rakaat. Kata Nabi SAW, ini adalah dalil menunjukkan bahwa zuhur asar itu sebenarnya waktunya sampai kepada tenggelamnya matahari, akan tetapi penempatannya dibagi-bagi. Ada waktu ikhtiar, ada waktu yang boleh, ada yang waktu orang-orang memiliki uzur. Nabi SAW mengatakan, "Man adraka raka'atan qabla ghurubi syamsi faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan salat satu rakaat, siapa mendapatkan satu rakaat sebelum tenggelam matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat. Yani dia sudah mendapatkan sholat asar walaupun rakaat kedua, ketiga dan keempat dikerjakan pada saat tenggelam matahari dan setelah tenggelam matahari. Sampai di sini dulu kita azan, kita lanjutkan sampai akhir pembahasan tentang waktu sholat. Wallahu ta'ala alam. Fadal. Tentang pembahasan waktu asar. Waktu asar itu secara umum dia berkelanjutan sampai tenggelam matahari, secara umum. Tapi di dalam ini ada pembagiannya. Di antara dalil yang dipakai oleh ulama adalah ayat aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat disebabkan tergelincir matahari sampai larut malam dan salat subuh. Ada dan ini antara sholat. Jadi sampai larut malam mana dia? Zuhur, Habis zuhur sambung asar, habis asar sambung maghrib, habis maghrib sambung isya. Di isya berhenti, ada waktu berhentinya. Maka ini menunjukkan bahwa antara isya dengan subuh, ya, sebagian pendapat mengatakan tidak menyambung, karena antara isya dengan subuh itu ada solat untuk solat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan seterusnya. Baik. Antara waktu zuhur asar, mulai dari bayang-bayang sepanjang benda. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari tentang waktu masuknya, datang Jibril, ya, datang Jibril. Solat yang pertama yang dikerjakan Nabi apa? Dari lima waktu ini, solat yang pertama dikerjakannya apa? Zuhur. Solat zuhur yang pertama dikerjakan. Datanglah Jibril pada awal waktu matahari tergelincir ke barat. Kata Jibril, kum fasalli, ya, kum fasalli al-zuhur. Lalu Nabi SAW mengerjakan solat zuhur. Nanti setelah itu datanglah pada berikutnya ketika bayang-bayang sepanjang benda, Jibril mengatakan solat al-asar. Lalu Nabi mengerjakan solat asar, dan seterusnya. Ya. Pada hari kedua, Nabi datang pada waktu, Jibril datang pada waktu bayang-bayang sepanjang benda. Kata Jibril, solatlah zuhur. Lalu setelah itu datang ketika bayang-bayang sepanjang dua kali lipat benda, ya, solatlah asar, dan seterusnya. Baik. Lalu di akhir hadis itu Jibril mengatakan, ma baina hadaini waqtaini waqtun, antara dua waktu ini, ketika tergelincir matahari sampai bayang-bayang sepanjang benda, itu adalah waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk zuhur. Mulai dari bayang-bayang sepanjang benda dengan bayang dua kali lipat benda, itu adalah waktu asar. Ya, maghrib pada waktu satu waktu. Kemudian isya dalam hadis Jibril ini sampai sepertiga pertama. Namun ketika kita melihat hadis yang lain, sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis kulakil Imam Muslim, wasanya Nabi SAW mengatakan, siapa mendapatkan satu, siapa mendapatkan rakaat sebelum tenggelam matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan solat. Bagaimana mengkompromikannya? Hadis ada lagi hadis yang lain, itulah solat orang munafik, itu adalah solat orang munafik. Dia menunggu-nunggu waktu matahari terbenam, ketika mau dekat terbenam dia cepat-cepat solat, mematok-matok, ya, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Baik, bagaimana mengkompromikannya ini? Maka dikompromikanlah, ada waktu ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Seorang memilih, dia sekarang mengerjakan atau nanti, atau nanti. Ya, tapi yang afdal mana? Di awal waktu. Solat zuhur dikerjakannya jam 3, boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Waktu ikhtiar, waktu ikhtiar. Sebelum masuknya waktu asar, dia mengerjakan solat zuhur, sah atau tidak? Sah. Waktu ikhtiar, iya waktu ikhtiar. Dikatakan dia melalaikan solat, tidak. Dia baru melalaikan solat kalau dia kerjakan zuhur di waktu asar. Namun yang afdal bagi dia adalah mengerjakan solat di awal. Nah, kita belum lagi terkait dengan solat berjamaah dan yang lainnya, tapi tadi memilih waktu. Waktu asar begitu juga. Ini ada waktu ikhtiar. Lalu ada lagi mengatakan dari bayang-bayang sepanjang dua kali lipat benda, ya, sampai dia menguning. Sebab dari bayang-bayang dua kali lipat benda dia tidak langsung menguning cahayanya. Ada yang sampai menguning, gitulah. Ini dikatakan sebagian ulama boleh, mujzi, sah. boleh ngerjakan sholatnya. Tapi kalau mau milih-milih, ah yang ini nih bolehnya, jangan sengaja diundurkan ke sini. Yalah. Lalu dari isfirar, menguningnya cahaya matahari sampai tenggelam matahari, ini adalah bagi orang yang memiliki uzur. Uzur, ada orang yang memiliki alasan gitu. Ya, orang yang memiliki alasan. Maka seperti tadi dia musafir, ya, atau dia tadi wanita yang haid, dia ketika dia suci pada waktu itu, ya pada waktu ikhtiar dia masih belum suci. Pas waktu habis dari ikhtiar, di situ suci dia. Dia mandi, dia ngerjakan sholat pada waktu tersebut. Ya. Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan sholat maghrib. Wa yabda'u waqtuha bi ghurubis syamsi. Mulai dari waktunya maghrib itu dengan tenggelamnya matahari. Ai ghurubi qurs qursiha jami'ihi. Yani tenggelamnya semua lingkarannya. Bola matahari itu yang bulat itu tenggelam seluruhnya. Bukan di bawahnya tapi di atasnya, hilang lingkarannya. Bihaitsu la yura minhu syai', tidak bisa dilihat lagi satu pun dari lingkaran matahari tersebut. La min sahlin wala min jabal, baik tidak dilihat dari kaki bukit, tidak juga dari puncak gunung. Ya, berarti dia sudah tenggelam. Baik. Wa yu'rafu ghurubu syamsi aidan bi iqbali dhulmatil laili min al masyriq. Diketahui juga tenggelamnya matahari dengan datangnya kegelapan malam dari timur. Kita akan bisa lihat dari timur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu hahuna wa qad aftara as-shaim." Kalau seandainya malam sudah datang dari sini, ya dari timur, dan siang sudah pergi dari sini, ya ini bagian barat, maka telah berbuka orang berpuasa. Ya ini sudah masuk waktu berbuka. Ya, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Ya. Thumma yamtaddu waqtul maghribi ila maghibi syafaqil ahmar. Kemudian waktu maghrib itu berlanjut sampai hilangnya syafaq merah. Syafaq merah itu adalah cahaya merah dari sisa, yani syafaq itu adalah bayabun tukhalituhu humrah, cahaya putih yang dicampuri oleh warna merah. Kalau terang kita akan bisa melihat di mana? Di barat, ya. Thumma tazhabul humratu wa yabqa bayabun khalisun summa yaghib. Jadi biasanya matahari ketika dia sudah tenggelam, apa yang ada? Sisa mulai menguning dulu, kemudian memerah, kemudian merah campur putih, kemudian merahnya hilang tinggal putihnya, setelah itu hilang putih. Nah ketika hilang putih berarti sudah hilang, habis waktu maghrib. Fa yustadallu bi ghuyub bi ghaibubati al bayad ala maghibi al humrah. Dengan hilangnya putih, warna putih tadi, maka hal itu menunjukkan hilangnya merah. Karena merah itu mulai hilang dari ya putih. Mulai merah itu hilang sebelum putih. Jadi asy-syafaq Di sini dikatakan maghribus syafaq al-ahmar. Jadi berarti adanya putih, ya, adanya putih ini menunjukkan adanya putih menunjukkan hilangnya merah. Ketika hilangnya merah berarti sudah hilang waktu maghrib, ya, bukan dengan waktu hilangnya putih. Salah saya tadi, ya. Jadi perlu kita cermati ini, dan perlu juga pertama kita ilmui dulu fenomena ini, lalu kira-kira berapa lamanya setelah tenggelam matahari itu syafaq merah itu hilang. Apa iya sesuai dengan waktu jam yang ada bagi kita pada umumnya, isya itu adalah kurang lebih 1 jam setengah, kurang lebih, atau 1 jam 20 kalau gak salah, ya. Apa iya itu, atau dia 1 jam sudah habis, ya. Nah ini perlu kita cermati, karena waktu sholat kita dia berdasarkan fenomena alam, ya. Penentuan waktu dia tidak akan lepas dari fenomena alam. Sekarang kita dengar, mudah-mudahan itu terwujud, adanya usulan dari Majlis Tarjih Muhammadiyah kepada Kemenag untuk merubah masuknya waktu subuh itu dari tadinya matahari 20 derajat dari ufuk timur menjadi 18 derajat. Satu derajat ada yang mengatakan 4 menit, ada yang mengatakan 5 menit. Satu derajat. Berarti kalau itu sudah disahkan, maka waktu masuk subuh itu lebih lambat dari waktu sekarang kurang lebih 8 atau 10 menit. Ya. Baik. Nah, maka kenapa terjadi perubahan? Karena melihat lagi kembali, meriset lagi bagaimana dengan ketentuan penghitungan falak tadi dengan fenomena alam. Karena memang waktu sholat kita ini dikaitkan dengan fenomena alam. Baik. Wa yusannu ta'jilu sholatil maghrib fi awwali waqtiha. Dianjurkan untuk menyegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Lima rawal Tirmidzi wa sahahu an Salamata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Qala huwa qawlu akthar ahli al-'ilmi min as-sahabati wa man ba'dahu min at-tabi'in. Dianjurkan untuk mengawali, menyegerakan salat maghrib di awal waktunya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkannya dari Salamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib apabila matahari terbenam dan sudah tertutup oleh hijab. Baik. Dan ini beliau mengatakan ini adalah perkataan kebanyakan ulama dari sahabat dan dari tabi'in yang datang setelah mereka. Baik, apakah setelah azan lalu qomat? Apakah ini menunjukkan seperti itu adalah waktu harus menyegerakan sholat maghrib? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Kapan dikerjakan? Tentu setelah azan. Dikerjakan 2 rakaat. Liman sya'a, kata Nabi, bagi siapa yang berkenan. Ya, bagi siapa yang berkenan. Berarti diberikan waktu bagi siapa yang berkenan, lalu setelah azan langsung qomat. Kapan waktunya untuk mengerjakan sholat sunat? Kan tentu harus diberikan waktu untuk mengerjakan sholat sholat sunat. Maka kurang lebih mungkin dari kalau seandainya masuknya waktu kemudian dipakai oleh azan, kira-kira azan berapa? Ya, kurang lebih 4 menit, 5 menit, ya enggak? Kalau kita di sini waktu qamat kita 10 menit dari masuk waktu. Bukan 10 menit dari setelah azan, tidak. Berarti kalau dilihat dari setelah azannya kurang lebih adalah 5 atau 6 ya, melihat dari panjang pendeknya dari azan. Kayak gitu. Nah, dalam waktu yang tadi antara 5 sampai 6 menit itu ada kesempatan bagi orang yang ingin mengerjakan sholat, dia bisa mengerjakan sholat 2 rakaat. Atau bagi siapa yang ingin berdoa kepada Allah, doa antara azan dan qamat tidak ditolak. Tapi ketika setelah azan langsung qamat, maka muadzin telah mencabut hak makmum untuk berdoa kepada Allah. Kapan dia mau berdoa kepada Allah? Sementara doanya adalah antara azan dan qamat itu dikabulkan. Ya, tidak ada kesempatannya bagi dia untuk berdoa. Apalagi menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang beliau memotivasi solatlah 2 rakaat, solatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi di awal waktu maksudnya jangan tunggu-tunggu dulu sampai bintang keluar, jangan. Ya. Baik, yang keempat, solatul isya. Salat Isya. Wa yabda'u waqtuha bintiya'i waqtil maghrib. Waktu Isya itu mulai dengan habisnya waktu maghrib. Berarti menyambung. Maghrib habis langsung disambut oleh Isya. Ay bi maghribi syafaqil ahmar, dengan hilangnya syafaq merah tadi. Syafaq merah tadi yang bercampur dengan putih tadi. Hilang syafaq merah, ya, berarti sudah habis waktu maghrib. Wa yamtaddu ila tulu'il fajr ats-tsani, berlanjut sampai terbitnya fajar yang kedua, ya, fajar shadiq. Wa yanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Yamtaddu ila thuluthul lail, sampai kepada sepertiga malam pertama. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari tentang datangnya Jibril untuk menunjukkan solat. Tapi ada riwayat yang lain dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solatul isya ila nisfil lailil awwal. Sholat Isya itu sampai separuh malam yang pertama. Ya. Maka ini adalah ikhtiar. Kalau kita lihat mau terakhirnya, kalau seandainya perbedaan, ya, perbedaan paling akhirnya adalah separuh. Bukan tengah malam. Sebab bahasa tengah malam itu tidak konkret. Tapi yang konkret itu adalah separuh malam. Bagaimana separuh malam itu? Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar tsani bagi dua. Ya. Baik, kalau sekarang ini maghrib jam berapa? 6:30. Ya. Subuh 4:55. Taruhlah kalau memudahkan kita aja, kita jadikan jam 5. Kalau masuk dalam hitungan 18 derajat, ya, taruhlah jam 5. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, tambah setengah, berarti sepuluh setengah. Kalau kita, itulah masa malam, mulai dari tenggelam matahari. Hari sampai terbit fajar. Kalau kita bagi dua, sepuluh setengah menjadi berapa? Lima seperempat. Lima lima belas. Berarti setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, tambah seperempat jam. Berarti 11.45 menit, itu separuh malamnya. Jadi kalau jam 12 itu sudah melewati. Kalau itu adalah separuh. Baik. Kalau kita bagi 3, 10 setengah bagi 3 berapa sepertiganya? 3 setengah. Ya. Baik. Setengah 8. Setengah 9. Setengah 10 tambah setengah, berarti jam 10 berakhirnya sepertiga malam pertama. Baik, sepertiga malam kedua, dan jam 10 ke jam 11, 12, 1 tambah setengah, jadi setengah 2. Sepertiga malam terakhir, yang mana doa kita dikabulkan, berarti setengah dua, jangan hitung setengah duanya, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, tambah setengah. Nah, kan pas kan? Ya, berarti setengah dua itu awal dari sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama mulai dari tenggelam matahari sampai jam 10. Ya, kalau kita hitung separuh pertamanya mulai dari tenggelam matahari sampai jam 11:45. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam sepertiga malam pertama berarti jam 10-nya. Kalau ini. Tapi kalau berdasarkan riwayat Ibnu Umar adalah sampai separuh malam pertama, yaitu jam 11:45. Baik. Wa waqtul ittirar, waktu darurat. Min thuluthil laili ila tulu'il fajr tsani. Maka waktu daruratnya mulai dari sepertiga malam pertama, sepertiga pertama dari malam sampai terbitnya fajar yang kedua. Kalau menurut Ibnu Umar, mulai dari separuh malam sampai terbitnya fajar. Wa ta'khiru sholati ila akhiril waqtil mukhtar ila thuluthil lail afdalu in sahula. Mengakhirkan sholat isya ke akhir sholat, ke akhir waktu yang pilihan, yaitu sepertiga sampai menjelang jam 10 diundurkan, itu lebih afdal jika mudah. Ya, fa in syaqqa 'alal ma'mumin, apabila itu memberatkan para orang-orang makmum, berarti ini bukan sholat sendirian, tapi sholat berjamaah, gitulah. Fal mustahabbu ta'jilu wa fi awwali waqtiha daf'an lil masyaqqah. Maka dianjurkan untuk menyegerakannya pada awal waktu untuk menghilangkan beban tadi. Baik, berarti proses yang kita lakukan sekarang ini, di mana setelah azan kita lanjutkan, azannya tetap pada waktunya. Bukannya azannya nanti sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama itu, enggak. azan tetap di awal waktu, karena azan itu adalah memberitahukan masuknya waktu. Pelaksanaannya diundurkan. Sampai sahabat Anas Malik mengatakan sampai sudah ganggu-ganggu tertidur. Nabi keluar yang sudah gelap. Inilah waktunya, kata Nabi. Hadi waktuha illam yashuq ala ummati, jika seandainya tidak memberatkan kepada umatku. Tayyib. Pengajian kita setelah azan kita lanjutkan, ini bukan berarti melalaikan sholat, tidak. Malahan Bapak Ibu yang bersabar untuk menunggu mendapatkan dua keberuntungan. Yang pertama ada keberuntungan di dalam mendapatkan ilmu sampai tuntas pembahasannya. Yang kedua, menunggu sholat ke sholat berikutnya adalah dihukum di dalam sholat. Jadi ilmu dapat, pahala sholat dapat. Tapi kalau sholat kita dulu, kemudian kita selesai sholat, setelah sholat kita sambung lagi, hanya kita dapatkan apa? Satu, yaitu dapat ilmu. Sholat kita sudah selesai. Ya, nah ini perlu diperhatikan, karena banyak yang memahami salah. Maksudnya ini sholat pengajian, kenapa ini sudah usah azan yang melalaikan sholat? Tidak, malah kita memberikan yang terbaik. Ya, satu lagi, kalau sudah selesai sholat biasanya banyak yang pulang, maka sholat sudah selesai, pengajian pun tidak tuntas diikuti. Ya nak, wallahu alam. Tinggal sedikit lagi. Wa yukrahu an-naumu qabla salatil isya, dimakruhkan, dibenci sok tidur sebelum salat isya. Kenapa? Li'alla yastaghriqa an-na'imu fatafutahu, agar jangan tertidur nyenyak akhirnya terlewatkan. Kalau seandainya ada yang membangunkan gimana? Kantuk sekali. Ya. Lalu dia minta, tolong bangunkan saya jam sekian. Boleh tidur atau tidak? Hah? Boleh tidur atau tidak? Boleh. Karena ada yang membangunkan. Ya. Yang kedua, tidak boleh dia sholat dalam keadaan mengantuk. Ada larangannya. Jangan-jangan dia berdoa kepada Allah, taunya dia mendoakan celaka untuk dirinya, karena pikirannya antara iya dengan tidak. Baik. Wa yukrahu al-hadithu ba'daha wa huwa tahadutsu ma'an nas, dibenci untuk berbincang-bincang setelah sholat isya, yaitu obrolan bersama manusia. Kenapa? Li'annahu yamna'uhu minal mubadarati bin naumi hatta istayqidha mubakkira. Karena obrolan setelah isya akan menghalangi dia untuk menyegerakan tidur agar bisa bangun lebih pagi. Ya. Bagaimana kalau nonton? Enggak ngobrol kok, tapi nonton aja. Apalagi sepak bola nih misalkan, ya. Apalagi itu, gitu loh. Ya. Kecuali dari orang menuntut ilmu, membaca, membahas, ada keperluan yang darurat, itu boleh. Fayambaghi an-naumu ba'da salatil isya mubasyaratan. Seyogyanya tidur setelah salat isya langsung. Subhanallah. Ini juga dari sisi kesehatan dianjurkan. Ya. Liyaquma fi akhir al-lail fayatahajjada wa yusalli al-fajr binashatin, agar bangun di akhir malam dia bisa salat tahajud, dia bisa salat subuh dalam keadaan fit, ya, dalam keadaan bersemangat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'daha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan obrolan setelah sholat isya. Wa hadha in kana sahruhu ba'da al-isya min ghairi faidah. Ini bagi orang yang bergadangnya tanpa faedah. Ya. Amma in kana li gharad sahihin wa hajatin mufidatin fala ba's. Kalau seandainya ada tujuan yang benar, kebutuhan yang bermanfaat, maka tidak apa-apa. Ya. Yang kelima. Salatul fajri. Yani waktu salat subuh. Ya, kita sempurnakan. Wa yabda'u waqtuha bitulu'il fajr tsani. Mulai waktunya dengan terbitnya fajar yang kedua. Wa yamtaddu ila tulu'i syamsi, berlanjut sampai terbitnya matahari. Wa istahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqat tulu'al fajri. Maka dianjurkan untuk menyegerakan jika telah dipastikan terbitnya fajar. Nah, ini bagi kita masih agak abu-abu dalam waktu yang sekarang ini. Ya, maka kita memastikan di sini adalah 25 menit dari waktu yang ada sekarang. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, terjadi perbedaan pandangan antara waktu yang tepat itu berapa derajat. Ada yang mengatakan yang tepat itu adalah 16 derajat. 16 derajat, maka 16 derajat ini berarti ada selisihnya dengan 4 derajat. Ada selisihnya 4 derajat, kalau seandainya 1 derajat itu adalah 5 menit, berarti ada 20 menit. Lalu kita berikan waktu 5 menit untuk sholat. Ya? Maka kita mengerjakannya 25 menit dari masuknya waktu. Maka itu yang menjadi alasan kita untuk kita mengundurkan ya waktu pengerjaan sholat subuh kita di sini, sehingga pasti betul bahwasanya kita betul-betul sholat pada waktunya. Baik. Hadi mawaqitus salatul khams allati faradahallahu biha fiha. Inilah waktu-waktu salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Fa'alaika bitaqayyud biha. Fa'alaika bitaqayyud biha bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha wa la tu'akhiruha anha. Maka wajiblah Anda untuk membatasi diri dengan waktu itu, janganlah sholat sebelumnya dan janganlah mengakhirkan darinya. Ini mengerjakan setelahnya. Faqad qala Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat di mana mereka dari sholatnya lalai. Ay alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha. Itu orang-orang yang melalaikan, mengakhirkan sholat dari waktunya. Maksudnya dia mengerjakan solat sampai di luar dari waktunya. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba. Dalam surat Maryam ayat 59-60, maka datanglah generasi setelah mereka di mana mereka menyia-nyiakan solat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapatkan kesesatan kecuali bagi orang yang bertaubat. Makna adha'uha, makna dari menyia-nyiakannya, akharuha an waqtiha, mereka mengakhirkannya dari waktunya. Falladhi yu'akhiru sholata an waqtiha sammallahu sahyan anha aw mudayyan laha. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya Allah namakan sebagai melalaikan atau melupakan, atau orang yang menyia-nyiakan. Wa tawa'ada Allah wa tawa'adahu bil waili wal ghay. Allah berikan ancaman bagi mereka akan wail, celaka, dan ghay, yakni kesesatan. Wa huwa wadin fi jahannam, yaitu wail itu adalah lembah dalam api neraka. Wa man nasiha aw nama 'anha tajibu 'alaihi mubadarah ila qada'iha. Siapa yang terlupakan mengerjakan salat atau dia tertidur, maka wajib menyegerakan mengqadanya. Itu yang namanya mengqada salat yang terlewatkan apabila lupa atau tertidur, bukan yang sengaja ditinggalkan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasa salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalik. Siapa yang tertidur, siapa yang lupa akan salat atau tertidur, maka dia kerjakanlah apabila dia ingat, tidak ada kafar baginya kecuali hanya itu. Fatajibu mubadaratu liqada'i salatil fa'itati 'anil fawr. Maka wajib menyegerakan mengqada salat yang terlewatkan disebabkan tadi, alal faur, bergegas dengan segera. Tidak boleh diundur-undur, olah terlambat mah nanti ajalah sebentar lagi ambo akan mengerjakan, enggak. Segera apabila kita sudah bangun, kita berwudu, kemudian kita salat, walaupun terbangun dari salat subuh jam 7 siang misalkan atau 7 pagi ya. Wala yantadhiru ila dukhuli waqti salati allati tushabihuha kama yadhunnu ba'dul awam. Jangan dia kerjakan, dia tunggu untuk masuknya waktu salat yang mirip dengannya, sebagaimana yang disampai yang dipahami oleh sebagian orang awam. Maksudnya apa? Diundur-undur masuknya waktu salat sebelumnya. Dia lupa dengan salat zuhur, dia lupa salat isya, diingatnya di waktu duha, lalu dia undurkan sholat isya ini untuk waktu isya nantinya. Ya tidak, dia lupa dengan sholat isya tadi malam, waktu duha itu dia kerjakan sholat apa? Sholat isya yang terlupakan tadi. Tidak boleh dia undurkan mengerjakannya pada waktu isya, ya. Wala yuakhiruha ila khuruji waqtin nahyi. Jangan dia akhirkan salat itu pada waktu yang dilarang. Bal yusalliha fil hal. Akan tapi dia kerjakan pada waktunya. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari salat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan juga cukup banyak, waktu terlalu panjang. Pertanyaan kita undurkan nanti insyaallah pada minggu yang akan datang. Kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.